boy band. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan. Bentuk tubuhku kekar tegap berisi dengan tatapan tajam, penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila.